بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melangkah menuju halaman yang ke-58. Masing-masing segera menyimak dan tak lupa untuk mengingatkan ummahat, akhwat yang di belakang agar memanfaatkan waktu yang sebentar ini antara Maghrib dan Isya dengan sebaik-baiknya. Jangan ada satupun yang ngobrol atau disibukkan dengan putra-putrinya. Berusaha untuk menenangkan kondisi selama ta'lim dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut, muallif rahimahullah ta'ala menyatakan dalilul aslil awwali, dalil tentang pokok yang pertama, al aslu atau al aslil awwali. Beliau ingin menyebutkan dalil dari pokok atau landasan yang pertama. Apa maksudnya al-aslul awwal? Adalah sebagaimana yang disebutkan pada halaman ke-51, di mana beliau menyebutkan tentang al-usulul thalathah, tiga landasan pokok, allati tajibu ma'rifataha, yang engkau wajib untuk mengetahuinya. Berawal dari itu, al-usulul thalathah, tiga landasan pokok dalam agama Allah Jalla wa'ala yang wajib setiap muslim untuk mengetahuinya. Al-aslul awwal, pokok yang pertama adalah ma'rifatullah azza wa jalla, mengenal Allah azza wa jalla. Bukankah demikian? Naam. Maka kembali kepada halaman yang sedang kita akan bahas insyaallah taala, dalilul aslul awal, adapun dalil dari pokok yang pertama, yakni apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah jalla wa ala. Itu maksudnya al aslul awal, pokok yang pertama. Kembali kepada halaman 51, yakni ma'rifatullah, mengenal Allah jalla wa ala. Berikutnya beliau sebutkan matannya, fa idza qila laka bima arafta rabbaka, jika qila laka, jika ditanya kepadamu, jika engkau ditanya, bima arafta, dengan apa engkau mengenal atau mengetahui Rabbaka, Rabbmu. Naam. Bima arafta Rabbaka, engkau ini bisa tahu Rabbmu itu dengan cara apa? Yang nantinya engkau beribadah kepadanya betul-betul di atas dasar ilmu, betul-betul di atas pengakuan bahwa Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb kita. maka di sana perlu dalil, perlu penguat untuk bisa nantinya kita betul-betul mengesakan, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala satu-satunya di atas dasar kekokohan iman, di atas dasar ilmu. Fa'idha qila laka bima arafta rabbak, jika engkau ditanya dengan apa engkau mengenal Rabbmu. Kalau ditanya jenis kata arafta, nam, kita manfaatkan sedikit dari sisi bahasa Arab. Arafta, apa maknanya tadi? Engkau mengenal. Jenis katanya, kerjanya apa ini? Fi'il madhika atau fi'il mudhari'? Man yujib? Fi'il madhi apa fi'il mudhari'? Belum sampai pembahasan itu. Suruh seluruhnya. Nam fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Arafta, arafta, maka di situ terkandung kata ganti anda, kamu, laki-laki, satu orang. Kalau laki-laki dua orang apa? Araftuma. Kalau laki-laki banyak jumlahnya, kalian araftum. Ya. Arafta, araftum, araftuma, araftum. Kalau laki. Kalau perempuan, arafti. Ya. Araftuma. Araftunna. Naam. Rabbaka. Dari kata Rabb. Kemudian ditambahkan ka sebagai pengganti. Kata ganti anta, kamu. Rabbaka. Rabbmu. Kalau kalian berdua, Rabbukuma. Kalau banyak, Rabbukum. Itu kalau laki. Kalau perempuan, Rabbuki. Rabbukuma, Rabbukunna. Iya. Ya, Taib. Ini untuk motivasi kalian biar semangat belajar bahasa Arab. Fa'idha qila laka bima arafta rabbak. Dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Faqul, maka katakan atau jawablah, bi ayatihi wa makhluqatih, dengan ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya dan juga dengan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar, dan di antara tanda-tandanya itu ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya, as-samawati as-sab'u, langit dengan tujuh lapisannya, wal aradun as-sab'u, dan bumi dengan tujuh lapisannya pula, wa man fihinna, dan siapapun yang berada padanya, wa ma bainahuma, dan siapa pula atau apa yang berada di antara keduanya, antara langit dan bumi. Kita lihat pembahasannya selangkah demi selangkah apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Qauluhu, tentang ucapan atau perkataan penulis, fa idza qila laka bima arafta rabbak, jika engkau ditanya siapakah, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Kata beliau, anta qulta Allahu Rabbi. Engkau katakan, Allah adalah Rabbku. Alladhi rabbani bini'amih. Au Rabbi, Rabbi Allah. Alladhi rabbani bini'amih. Rabbku adalah Allah. Yang telah memelihara aku, menjagaku dengan kenikmatan-kenikmatannya. Mad dalil atau ma huwa dalil ala anna Allah rabbak, mana dalil yang menunjukkan anna Allah rabbak, bahwa Allah sebagai Rabbmu. Alladhi rabbaka bi ni'amih, yang telah memeliharamu dengan kenikmatan-kenikmatannya. Itu penjabaran dari beliau hafizahullah ta'ala terkait dengan konteks matan tadi. Fa'idha qila laka bima arafta rabbak. Yang insyaAllah ta'ala kita faham. Ja'a syaykh bi'adillatin minal wahyi wa minal aqli. Asy-syaikh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, datang atau menyajikan bi'adillatil wahyi wa minal aqli, dalil dari sisi wahyu, artinya dari nas Al-Qur'an dan juga sunnah, dan juga dari sisi tinjauan akal. Kama sayati, yang insyaAllah ta'ala akan datang penjelasan berikutnya. Fa'idha qila lak bima arafta rabbak, jika engkau ditanya siapakah Rabb, dengan apa engkau mengenal Rabbmu. Jika engkau ditanya seperti ini, atau jika seseorang ditanya seperti ini, maka dia harus mendatangkan bukti atau dalil. 6. Pengakuan mengharuskan adanya bukti. Li'anna manid da'a syai'an, karena siapa yang mendakwahkan sesuatu, menyatakan sesuatu, fala budda an yuqimad dalil, maka mengharuskan baginya untuk menegakkan atau mendatangkan dalil, ala da'awahu, terhadap apa yang diserukan atau apa yang dia nyatakan. Sebagaimana kata syair, bait syair menyebutkan, situ ditulis dengan tulisan tebal, wadda'awa wadda'awa idza lam yuqimu 'alaiha bayyinat ahluha ad'iya. Ad-da'awa, dakwahan, bentuk kata jamak dari dakwa. Dakwa jamaknya ad-da'awa, bahwa pernyataan atau suatu statement atau apa dengan bahasa yang lain, idalam yuqimu dalil, jika mereka tidak mendatangkan alaiha bayyinat, padanya, pada seruan tadi, dengan bayyinat, dengan bukti, ahluha ad'iya, maka pelakunya itu adalah mengada-ngada. Nah, seorang bisa bilang begini, bisa bilang begitu, maka tentunya dia harus siap atau memang dia sudah ada padanya dalil. Kalau sekedar pengakuan-pengakuan belaka tanpa bukti, maka itu bisa dikatakan mengada-ngada, maka atau ucapannya diragukan, dan yang semisalnya. Nah, maka kata beliau melanjutkan, la budda li kulli mudda'in, maka mengharuskan bagi setiap yang mudda'in, yang menyatakan suatu pernyataan, an yuqimad dalil ala da'wahu, untuk mendatangkan atau menegakkan dalil atas apa yang diserukan. Wa illa kanat da'wahu ghairu sahihah, jika dia tidak lakukan ini, maka da'wahu, seruannya dia, ghairu sahihah, tidak bisa diterima, tidak sahih. Nah, tidak benar. Nah, omong kosong. Nah, hanya bualan belaka. Nah, anta qulta rabbi Allah alladhi rabbani, engkau sudah menyatakan bahwa Allah sebagai Rabbku yang telah rabbani, yang telah memeliharaku. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amih, bahkan yang memelihara seluruh al-alamin, alam semesta ini, bini'amih, dengan kenikmatan-kenikmatan yang sekian banyak, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya secara tepat seberapa banyak kenikmatan yang Allah berikan. Mad dalil? Kalau engkau sudah menyatakan seperti itu, maka apa dalilnya? Faqul, maka kembali kepada matan dan dijelaskan lagi oleh Syekh Al-Fauzan. Ad-dalil ayatuhu wa makhlukatuh. Kita bisa mengakui Allah sebagai Rabb kita karena adanya dalil berupa ayatih, ayat-ayatnya, wa makhlukatih, dan makhluk-makhluk yang Allah sudah ciptakan. Apa yang dimaksud ayat? Lebih lanjut Syekh Al-Fauzan ingin memberikan manfaat kepada para talabatul ilm. Al-ayat jam'u ayatun. Kalau kalian jumpai atau pernah mendengar kata ayat, itu jamak dari kata ayatun. Wal ayah fil lughah, dan ayat menurut al-lughah, etimologi bahasa Arab, al-alamah ala syai'i. Apa al-alamah? Hah? Alamat yang sudah jadi bahasa Indonesia. Alamat, alamatmu di mana? Berarti tanda letak rumahmu di mana? Maka al-alamah artinya tanda atau alamat. Ala syai'i, terhadap sesuatu. Itulah definisi ayah. Al-alamah ala syai'i, tanda terhadap sesuatu. Nah, berarti bukti keberadaan Allah adalah dengan ayat-ayatnya. Berarti dengan tanda-tanda kekuasaannya. Wad-dilalatu ala syai'. Ditambahkan lebih lanjut definisinya. Ad-dilalatu ala syai'. Ad-dilalah, petunjuk kepada sesuatu. Al-alama ala syai' wad-dilalatu ala syai'. Kalian berikan tanda. Kalau bawa stabilo di stabilo. Nah. Jadi untuk berikutnya, taklimnya bawa alat tulis. Setidaknya sederhana mungkin. Nah. Pensil untuk menandai, memberikan arti. Barangkali kalau pena salah nulis, akhirnya terasa tidak nyaman melihatnya kalau sudah coret-coret. Adapun pensil bisa dihapus. Nah, buku tulis antum bawa. Nanti ada apa-apa yang perlu catat di bukukan tersendiri. Nah, kalaupun sekedar arti mungkin antum bubuhkan di kitab antum langsung. Nah, mungkin di antara antum ada yang merasa tidak nyaman kelihatan kitabnya kok banyak coret-coret. Ya mungkin bisa ditulis di buku tulis. Tapi memang kitab kalau tertulis dengan coret-coret, itu kita lihatnya langsung. Ketika kita buka satu saat murojaah, langsung kita lihat apa yang sudah pernah kita pelajari oret-oretan tadi. Tapi ketika terpisah dengan buku tersendiri, ya kalau kemudian ketemu bukunya, masih cari-cari dulu. Nah, apalagi kulli hal masing-masing memiliki keinginan tersendiri ataupun memiliki mana yang baik buat dia. Baik, kembali kepada al-ayah dengan definisi yang disebutkan, semakin menambah wawasan atau keilmuan kalian berdasarkan ilmu. Yang mungkin selama ini kita tahu ayat itu apa? Ya sudah ayat. Mungkin gitu aja. Oh enggak, tapi kayaknya ayat itu bisa berarti begini-begini. Maka dengan belajar, dengan kita mendapatkan keterangan dari para ulama, tahu jelas dan pas di dalam mengartikan atau mendefinisikannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Syaikh Shalih Al-Fauzan ingin membuktikan bahwa ayat itu artinya tanda. Salah satu hadis, hadisnya sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ayatul munafiq thalathun. Apa artinya? Ayatul munafiq, tanda orang munafik itu thalathun, ada tiga. Maka di situ bukti kata ayah maknanya adalah alamatuhu, tandanya. Demikian para ulama menuntun kita, mengajari kata demi kata, sekalipun mungkin sebagian kita sudah tahu, tapi melalui penjelasan para ulama semakin memastikan kita, dan itu ilmu. Nah, berikutnya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan ingin menjelaskan matan yang menyatakan faqul bi ayatih. Jika engkau ditanya, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Faqul, maka jawablah bi ayatih. Apa ayatihi? Sebagaimana tadi sudah disebutkan, al-alamat wad-dilalat, tanda atau petunjuk, adalah alaihi, nam, yang menunjukkan padanya. Nam, fajami'u hadihil kainat, maka seluruh apa yang ada ini semua, allati tarawunaha kullaha, yang kau saksikan semuanya, kanat ma'dumah, tadinya ma'dum, tadinya tidak ada. Apa yang kau saksikan semuanya, yang kau lihat dengan mata kita, sekeliling kita, sejauh mata memandang dari ciptaan Allah Jalla wa'ala, kanat ma'dumah, tadinya tidak ada. Tsumma innallaha awjadaha, kemudian sungguh Allah Jalla wa'ala mengadakannya. Dari tidak ada menjadi ada. Apa mungkin yang tadinya tidak ada jadi ada? Tidak ada yang menciptakannya. Nah. Wa khalaqaha, dan dialah Allah yang menciptakannya. Biqudratihi subhanahu wa ta'ala, dengan kekuasaannya subhanahu wa ta'ala. Maka sadari dan pahami semua yang kau lihat ini kanat ma'dumah. Mungkin antum bisa kasih tanda kanat ma'dumah. Wa minha, di antaranya khalaqa yatajaddad, atau khalqun yatajaddad, ciptaan yang terus baru. Mithlu an-nabat, tumbuh-tumbuhan, tadinya tidak ada jadi tumbuh. Apa tumbuh kemudian itu karena bibitnya atau karena kita kasih air semata kemudian jadi tumbuh? Maka tentunya ada yang menumbuhkannya. Nah, jadi bisa tumbuh berkembang karena ada yang menumbuhkannya, dialah Allah Jalla wa'ala. Wal mawalid, anak kecil. Al mawalid itu jamak dari kata maulud. Antum tulis maulud, jamaknya mawalid, lamnya pakai ya, mawalid. Artinya adalah anak kecil. Ada lagi maulid, jamaknya mawalid, lamnya tidak pakai ya. Ada kata maulid, jamaknya mawalid, artinya tempat, tempat lahir. Nah, jadi mirip-mirip. Kalau lamnya ada ya-nya, berarti dari kata maulud. Kalau setelah lam tidak ada ya-nya, berarti dari kata maulid. Nah, Maka anak kecil itu bertumbuh, berkembang, yang tadinya tidak ada. Kemudian Allah kehendaki makhluk ini tadi untuk muncul di muka bumi melalui pasangan laki-laki dan wanita, kemudian lahir dengan proses sampai kemudian lahir dan tumbuh kembang. Dia tumbuh kembang secara tidak terasa, dulu cuma segini tingginya, sekarang kok segini. Siapa yang menumbuhkan itu semua? Allah Jalla wa'ala. Wa asya kanat mawjudah, dan segala sesuatu yang tadinya ada, summa makanat mawjudah, yang tadinya tidak ada, summa wujidat, kemudian jadi ada. Summa wujidat. Wa antum tandurun ilaiha. Dibuka oleh Syekh Al-Fauzan cara berpikir agar mengantarkan kepada Allah Jalla wa'ala pengakuan yang sebenar-benarnya bahwa dialah zat sebagai Rabb kita. Wa antum tandurun, engkau saksikan, engkau perhatikan, ilaiha, itu semua. Manil ladzi yakhluquha, maka siapa yang menciptakannya? Nah itu. Kalau sampai kepada pertanyaan seperti ini, nah, akal yang sehat akan mengerucut bahwa tentu ada zat yang menciptakannya. Kamu lihat ini, kamu lihat ini. Yang tadinya kecil, kemudian tumbuh kembang, kemudian jadi besar dan sebagainya. Nah, baik itu tanaman, baik itu manusia dan sebagainya. Kok bisa itu semua berubah? Atau berubah secara alami begitu saja? Atau ada zat yang di sana menumbuh kembangnya? Nah, manil ladzi yakhluquha? Maka jawabannya, huwallah jalla wa'ala, dialah Allah jalla wa'ala. Hal takhluqu nafsuha, apakah dia itu apa menciptakan sendiri? Hal ahadun minal bashari khalaqaha, apakah mungkin minal bashar, dari manusia, khalaqaha, ada yang menciptakannya? Coba dicerna, coba ditelusuri agar disadari secara benar bahwa itu semua ada zat Al-Khaliq Al-Hakim, zat yang maha pencipta, maha bijaksana, maha perkasa yang menciptakan itu semua. La ahadun idda'a hadza, tidak seorang pun kemudian menyatakan ini. Nah, menyatakan bahwa itu semua yang melakukan adalah manusia. Wala yastati an yadda'i, dan tidak seorang pun yastati mampu untuk mengada-ngada. Nah, akan ditertawakan ketika ada seorang kemudian berani bilang gitu, maka akan dikatakan kepadanya bahwa dia orang yang tidak waras, mungkin seperti itu. La ahadun yadda'i, tidak seorang pun yang berani menyatakan itu. Sudah diajak berpikir secara akal sehat. Qala Allahu ta'ala. Nah, maka datanglah firman Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau dalil dari sisi nas ayat Al-Quran, mungkin orang yang belum Islam, orang yang kafir, belum bisa nerima. Itu kan kitabmu menyatakan seperti itu. Tapi tadi sudah didahului secara akal, diajak berpikir. Nah, maka dalil akal penunjang terhadap apa yang disebutkan secara nas, secara nakli, secara ayat, dan demikian pula hadis. Salah satu firman Allah Jalla wa'ala pada surat At-Tur ayat 35 dan 36. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am itu bisa berarti au, atau. yang mungkin tadinya sebelum ayat itu ada pertanyaan, maka datang giliran dalam pertanyaan ini, am khuliku, ataukah mereka itu diciptakan min ghairi syai'in, tanpa sesuatu apapun. Apakah mereka itu diciptakan, wahai manusia, diciptakan tanpa sesuatu apapun? Nah, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Allah datangkan ayat dalam bentuk pertanyaan agar memancing konsentrasi kepada yang memperhatikan, kepada yang membaca ayat itu. Am khuliqu min ghairi syai'in, am humul khaliqun, ataukah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu, ataukah justru mereka yang menciptakan diri mereka sendiri sehingga mereka jadi ada? Jawabannya tentu tidak. Tapi di sini tidak pakai jawaban. Hanya pertanyaan yang tentu naluri atau akal yang sehat akan menolaknya itu semua. Am khalaqus samawati wal ard? Datang pertanyaan berikutnya. Am khalaqu as-samawat wal ard? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Nah, ditantang oleh Allah. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Sebenarnya mereka itu tidak meyakini. Nah, kalau mau dituntut sampai ke ujungnya, niscaya mereka itu tidak meyakini. Nah, seperti apa yang mereka katakan. Akan tetapi karena kesombongan mereka, akhirnya mereka itu mengada-ngada untuk pembelaan, untuk memenangkan diri mereka. Bal la yuqinun. Berdasar dari ayat ini, Syekh Al-Fauzan menyatakan, hadihil asya ma aujadat nafsuha. Semua ini tadi tidaklah ada. Ma aujadat, tidak ada, nafsuha secara sendiri. Aujadaha ghairuha minal makhlukat abadan. Atau tidak seorang makhluk pun yang mengadakannya abadan selama-lamanya. Walan yakhluqu ahadun syajaratan. Dan tidak seorang pun bisa menciptakan syajarah, pohon, au ba'udah, atau nyamuk, lalat, au dubab. Nah, dubab adalah lalat, ba'udah nyamuk. Nah, tidak seorang pun bisa mampu untuk menciptakan pepohonan ataupun lalat ataupun nyamuk. Nah, sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Al-Hajj, innal ladhina tad'una min dunillah, sungguh orang-orang yang kalian, segala yang kalian seru min dunillah, selain Allah, lan yakhluqu dubaban, tidak akan mampu menciptakan dubab, seekor lalat pun. Antum perhatikan di situ ada kata lan. Lan dengan lam berbeda dari sisi tekanan makna. Yang intinya adalah tidak. Tapi jika lan seperti pada ayat ini, artinya tidak akan. Lan yakhluqu, kata Allah, tidak akan mampu mereka menciptakan dubaban, sekalipun seekor lalat kecil. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka itu bersatu padu untuk menciptakannya. Rembukan mengadakan seminar, kumpul bagaimana menciptakan seekor lalat. Pakar ilmu setinggi manapun tidak akan bisa menciptakan seekor lalat. maka di situ ada zat yang menciptakan, dialah Allah Jalla wa'ala. Tolong buktikan sampai detik ini, jika ada ilmuwan yang bisa menciptakan lalat yang hidup. Nah, apalagi sampai bernyawa. Tidak ada yang bisa memberikan nyawa kecuali zat Allah Jalla wa'ala. Demikian ayat tadi mengingatkan. Nah, sampai-sampai ketika lalat itu mengambil sesuatu dari kalian, cuilan kue atau makanan dari kalian, kalian tidak bisa merebutnya. Ya, ditinggal lari, ditinggal terbang sama lalat itu. Menunjukkan kamu ini dhaif, lemah. Naam. Lalat saja ngambil sesuatu dari kamu, kamu tidak berhasil mengejar sampai kena. Naam. Fahadhal khalqu yadullu 'alal khaliq subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua ciptaan ini tadi menunjukkan al-khaliq, penciptanya. Walihada lamma qila li'arabi, maka oleh karenanya ketika dikatakan, ditanya kepada seorang A'rab, Arab Badui, alal badihah, nam, tentang suatu pernyataan, bima arafta rabbak, dengan apa kamu tahu terhadap Rabbmu, apa kata Al-A'rab, Badu ini tadi, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wal atharu yadullu 'alal masir ala yadullu hadzal kaun 'alal latifil khabir. Perhatikan jawabannya yang begitu mengesankan. Al-ba'ra itu tainya unta, tainya hewan. Tadullu 'alal ba'ir, menunjukkan di sana ada untanya. Dari mana kok tiba-tiba ada kotoran, enggak ada yang mengeluarkannya. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Wal atharu yadullu 'alal masir. Sementara athar itu jejaknya seseorang. Ya dulu alal masir, berarti di sana menunjukkan ada yang berjalan. Kamu ikuti kemana ini kemana, berarti ada yang berjalan di situ. Iya Pak ya. Nah, nanti antum hafalkan ya jawaban Badu ini tadi. Ala ya dulu hadal kaun, tidakkah itu menunjukkan terhadap alal latifil khabir, terhadap al latif, salah satu sifat Allah al latif, maha lembut. Al-Khabir, maha mengetahui. Nah, kalau di sana ada kotorannya unta, berarti ada untanya. Kalau di sana ada jejaknya orang, berarti ada orang yang sudah melewati jalan ini. Maka demikianlah, ciptaan yang ada ini semua tidak mungkin ada begitu saja, kecuali pasti ada penciptanya. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Sudah memasuki waktu Isya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan antum murojaah kembali di rumah. Lembaran yang antum dapatkan disimpan dengan baik. InsyaAllah ta'ala pada waktunya akan kita lanjutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.